بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ingat baik-baik. Fase kelima tidak akan ada perang. Di fase ini hidup bagaikan dalam surga dunia, Pak. Fase kelima disebut dengan khilafah kembali dengan konsep kenabian. Ah, persis bahasanya, redaksinya sama dengan ini. Khilafah. Persis sekali. Khilafah ala minhajin. Ya, tegak kembali kekhalifahan dengan konsep kenabian. Sekarang ini ada yang marah-marah, ada yang marabo berang karena bicara khilafah-khilafah. Nggak boleh. Waduh, kalau nggak boleh, hapuskan Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan nanti kalian akan kembali menegakkan atau memimpin seluruh dunia dengan bahasa layas takhlifan nahum, maknanya kembali khilafah tegak di tangan kalian, kata Rasulullah. Firman Allah dalam Al-Quran dari surat An-Nur 55, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana sebelum mereka kekhalifahan itu sudah ada. Sebelum mereka itu apa? Ini 1, 2, 3, ini Islam memimpin dunia. Allah janjikan nanti. Nah, adanya janji Allah karena ada masa kekosongan Islam tidak memimpin dunia, ya. Dan inilah janji Allah. Pada masa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia dipenuhi dengan keamanan. Ini disebut dengan masa-masa aman. Masa-masa aman. Wallahi, pada masa ini yang sempat mencicipi dan hidup pada masa ini, hidup bagaikan di dalam surga. Apapun gratis. Ya, apapun gratis. Jangankan makan minum, jangankan sekolah, jangankan transportasi dan ini itu lainnya. Sedangkan kata Rasulullah pada masa ini, sang khalifah memerintahkan mana-mana rakyatnya yang mau dengan uang, yang mau dengan emas, silakan pergi ke Baitul Mal, ambil berapa suka. Maka kata Rasul, akan ada di antara kalian yang datang ke Baitul Mal, ya, membawa jubahnya seperti ini, kata Rasulullah. Lalu dia isi emas. Emas, bukan pasir, Bu. Bukan beras, emas, ya. Lalu dia bawa pulang. Dia simpan. Datang lagi kalau belum cukup, datang lagi. Dipersilahkan. Pada masa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada tetangga yang mendatangi tetangganya membawa emas dua tangan menggunung begini. Apa yang dibawa? Emas, ya. Emas, ya. Emas, bukan si mas, bukan beras, ya, tapi emas. Dikasih sama tetangga, Pak, monggo, Pak, silakan ambil. Ini hadiah dari saya. Apa kata tetangga? Masya Allah, kamu tetangga yang baik, kamu tetangga yang soleh, makasih banyak, ya. Itu di dapur ada sekian karung, mau diapain? Ya, saking makmurnya hidup saat ini. Apapun gratis seluruhnya, Bu. Iya, apapun. Masya Allah. Pengen hidup zaman itu? Kok gak mau? Pengen hidup zaman itu? Eh, masa-masa aman. Kata Rasulullah, pada masa ini tidak ada satupun manusia yang ingin berkelahi dengan orang lain. Gak ada. Pikiran untuk mukul orang aja gak ada. Iya, seorang wanita, kata Rasulullah, akan jalan kaki seorang diri dari Hadramaut. Hadramaut di mana? Yaman. Jalan kaki seorang diri tanpa muhram, tanpa rombongan, ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu dia tunaikan manasik haji dengan sempurna, kemudian pulang jalan kaki sendirian. Ya. Aman. Tidak ada yang merampok di jalan. Tidak ada yang cewek, enggak ada. Ya, belum pernah coba, Bu. Ini hanya sekedar ngelihat gaya-gaya anak-anak muda sekarang. Ya, Bapak, Ibu, dia jalan kaki sendirian. Tidak ada hewan buas di jalan yang menerkamnya. Tidak ada maling. Tidak ada, betul-betul tidak ada. Luar biasa. Ini masa-masa aman. Awas ya, sebagian orang tertipu dan ngambil hadis ini kalau masa kalau perjalanannya aman nggak apa-apa safar sendirian wanita. Hadisnya yang ini salah. Itu hadis digunakan untuk masa-masa masa aman, sendirian seorang wanita di masa-masa aman. Pada masa-masa aman ini, jumlah lelaki dibandingkan wanita 1:50. Wow. Mau cari muhrom kemana? Iya kan? Ayo. Kenapa senyum-senyum? Semangat. Bu, semangat Bu. Pada masa ini laki-laki 1:50-nya wanita. Ustaz, pada kemana kaum laki-laki? Kaum laki-laki di fase keempat akan eksodus besar-besaran ke alam barzakh. Inilah dia perang akhir zaman. Ya. Nah, pembahasan perang ini yang dikatakan Ustaz Zulkifli meresahkan orang dengan pembahasannya. Nah, ini ada hadisnya gimana sih? Ada ayatnya, ya kan? Jadi ketika kita menjelaskan peperangan yang panjang dan peperangan itu merenggut nyawa laki-laki atau wanita yang paling banyak? Yang namanya perang laki-laki di depan. Wanita dalam konsep perang enggak boleh perang. Ada yang pengen ikut perang enggak yang wanita? Hah? Nah, kalau sudah menopause boleh ikut perang. Betul, itu fikihnya. Ya Ustaz ya. Kalau udah menopause, udah enggak menarik lagi bagi laki-laki, ya. Dia boleh ikut perang, tapi yang masih muda-muda, ya kan? Enggak boleh, nanti gagal fokus menjahitnya. Yang udah tua-tua silakan, ya. Untuk menjahitkan pakaian, nyuciin pakaian, nyiapkan makanan, ngobatin yang luka-luka, enggak apa-apa. Enggak akan tergiur para mujahidnya. Ya. Dan musuh pun enggak akan semangat, udah tua-tua semua kata musuh. Kan gitu. Nah, jadi yang diamankan dalam masa-masa perang mesti wanita, ya kan? Mesti wanita yang disembunyiin. Yang laki-laki merekalah yang paling banyak habis. Kita akan dengarkan nanti insyaallah taala. Asar kita jam berapa, Ustaz? Oh, masih lama, ya. Bapak Ibu, pada masa-masa aman ini Islam memimpin seluruh dunia. Islam memimpin seluruh dunia. Nama kepemimpinannya buka kembali seperti yang katakan tadi surat An-Nur ayat 55. Ya. Fase kelima.